Apakah pemberian suami kepada istri ketika suami telah meninggal dunia ikut dihitung harta warisan? Kalau pemberian suami kepada istri itu di masa hidupnya, bukan di masa sakitnya, maka itu adalah hak istri, milik istri. Iya. Tapi kalau pemberiannya di masa dia sakit, itu wasiat dan hanya boleh sepertiga saja. Itu bagi siapa yang berpendapat bahwa wasiat berlaku umum. Adapun bagi siapa yang berpendapat tidak ada wasiat bagi ahli waris, maka istri tidak mendapatkan suatu apapun.